Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwatidin a'azzani wa jazakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, ialah ilmu nahwu dan sharaf. Kemarin kita sampaikan di antara aqwalul ulama, ucapan-ucapan para ulama terkait dengan pentingnya ilmu nahwu dan sharaf secara umum. Seperti yang sudah kita sampaikan pada Rabu kemarin. Dari kedua materi pelajaran yang ada antara nahwu dan sharaf, kita akan memilih mendahulukan ilmu sharaf lebih dahulu yang jadi bahasan. Jadi bahasan kita yang pertama adalah tentang ilmu sharaf. Untuk materi bahasan kita nanti tidak kita sampaikan seperti ketika kita menyampaikan di dalam kelas, tetapi mungkin nanti ana hanya memberikan arahan hal-hal yang memang ditekankan untuk disampaikan dan dikuasai oleh anak didik kita semuanya. Sekarang kita sampaikan tentang maudhu' ilmu sharaf. Maudhu' ilmu sharafi. Materi ilmu sharaf. Qala Syekh Mustafa Hulayain, untuk hal ini ana memberikan mukadimah dengan mengutip ucapan Mustafa Hulayain dalam Jami' Mudurus, ya. Beliau mengatakan lil kalimatil arabiyyah halatani. Kata-kata dalam bahasa Arab itu ada dua keadaan. Kata-kata dalam bahasa Arab itu memiliki dua keadaan, linya lil milki, memiliki dua keadaan. Yaitu halatu ifradin wa halatu tarkibin. Halatu ifrad, keadaan yang masih dalam bentuk satuan-satuan kata. Keadaan yang masih dalam bentuk satuan-satuan kata, belum disusun. Wa halatu tarkibin, dan keadaan yang sudah tersusun. Jadi kalau kita melihat keadaan kalimat, kalimat dalam bahasa kita kata, ya. Kalimatun dalam bahasa Arab, ya, bahasa kita itu kata-kata. Ya. Jamak dari kata-kata. Kalau kalimatun dalam bahasa kita kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu kalam atau jumlah mufidah. Ya. Jadi kalimat ini kata-kata. Ya, kata-kata dalam bahasa Arab memiliki dua keadaan. Halatu ifrad, keadaan yang masih dalam bentuk satuan kata, ya, sendirian, satuan-satuan kata. Kemudian wahalatu tarkib, dan keadaan yang sudah tersusun, ya, sudah disusun menjadi kalimat yang sempurna. Ini sekedar mukadimah. Fal bahsu anha wa ya mufradah litakuna ala wasnin khasin wa hiatin khasatin wa min maudu'i ilmi sarfi. Fal bahsu anha, maka pembahasan tentang kata-kata itu, pembahasan tentang kata-kata itu, wa ya mufrada, yang ia masih dalam bentuk satuan kata, yang ia masih dalam bentuk satuan kata, litakuna ala wasnin khas, supaya ia mengikuti wazan tertentu, supaya ia mengikuti wazan tertentu atau keadaan tertentu. Wa min maudhu ilmi sharaf, maka itu termasuk maudhu, tema atau topik bahasan dari ilmu sharaf. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab ketika masih dalam bentuk satuan-satuan kata yang belum tersusun, ya, ya mungkin mengikuti wazan apa, kalau isim fa'il, darsulasi wazan fa'il, ya, atau kalau isim maf'ul wazannya maf'ulun, bunyinya maf'ul, atau mungkin yang lain semuanya. Semua yang masih dalam bentuk satuan-satuan kata itu adalah yang menjadi topik bahasan ilmu sharaf. Walbahsu anha wa ya murakkabah, adapun pembahasan tentang kata-kata tadi yang dalam keadaan sudah disusun, wa ya murakkabah, yang ia dalam keadaan sudah tersusun, supaya liyakuna akhiruha, supaya akhir kata tadi, keadaan akhir kata tadi, ala ma yaqtadihi manhajul Arab, sebagaimana yang dituntut oleh sistem bahasa Arab, fi kalamihim, dalam pembahasan atau dalam pembicaraan mereka, dalam kalam mereka atau dalam pembicaraan mereka atau dalam kalimat yang dibawakan oleh mereka orang Arab, seorang, wal bahsu anha, adapun pembahasan tentang kata-kata tadi, wa yumarakaba, yang kata-kata itu sudah dalam keadaan tersusun, ya, menjadi kalimat, ya, liyakuna akhiraha ala ma yaqtadi manhajul Arab, supaya akhir pada masing setiap kata tadi ketika sudah disusun adalah sesuai dengan tuntunan bahasa Arab itu saja, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, fi kalamhim, di dalam kalam mereka, min rafin, contohnya dari akhir kata yang dalam keadaan rafa, au nasbin atau nasab, au jarin atau jar, au jasmin atau jazm, kalau itu isi apa fi'il, oh baqa'in ala halatin wahidah, atau dia tetap dalam keadaan satu keadaan, tidak berubah-ubah. Ya. Baqa'in min tahuyurin, jadi tetap dari perubahan. Tetap tidak ada perubahan maksudnya. Ya. Wa min maudhu'i ilmi al-i'rab, itu adalah termasuk maudhu' topik bahasan ilmu i'rab, ilmu nahu. Jadi ketika kalimat atau kata-kata tadi sudah disusun dalam satu kalimat sempurna, ya, dalam satu kalimat yang sempurna, dapat berfaedah, dapat dipahami, maka itu yang menjadi topik bahasan ilmu nahu. Ya. Jadi kalau sharaf adalah mendalami, menguasai satuan-satuan katanya, nahu adalah setelah tersusun dalam bentuk kalimat sempurna. Ya. Jadi yang seperti ini, ya, nanti ketika antum menyampaikan kepada yang lain, ya, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kalau ya ana menyampaikan paling tidak ya ada kelas 1 mutawasithah lah, ya. Diarahkan dengan bahasa yang disederhanakan. Ya. Paling tidak untuk mutawasithah itu sudah bisa memahami insyaallah. Untuk memahami pernyataan ini, bahwa keadaan kalimat atau kata-kata dalam bahasa Arab ada dua keadaan, keadaan yang masih dalam satuan-satuan kata, keadaan yang sudah tersusun. Yang sudah tersusun itulah yang nanti akan menjadi bahasan ilmu nahu, yang masih dalam satuan kata itulah yang jadi bahasan ilmu sharaf. Nah, dari sini udah jelas mana dulu yang kita pelajari. Kalau memilih dari keduanya, ya, kalau memilih belajar mana dulu, kalau memilih, ya, harus satu yang dipilih, maka lebih dulu sharaf dulu. Sharaf dulu, ya. Ini kalau memilih salah satu. Tapi tidak harus seperti itu. Yang penting kita adalah bisa belajar bersama, jalan bersama. Sharaf jalan, nahu jalan, enggak masalah. Kalau dua-duanya pelajari. Tapi kalau satu yang dipelajari, maka harus sharaf lebih dahulu. Sebab kalau tiba-tiba belajar nahu, bahasa Jawanya itu yang dinahoni apa? Itu. Yang dinahoni apa? Wong satuan-satuan kata saja belum tahu, belum paham. Kok tiba-tiba bicara jumlah? Ya, enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Ya. Maka harus sharaf lebih dulu. Itu kalau milih salah satu lebih dahulu. Tapi kalau dua-duanya jalan, enggak masalah. Sharaf berjalan, nahu berjalan. Ya. Tapi sharaf itu hal yang lebih dasar. Yang lebih besar, lebih dasar. Sekedar contoh dalam kalimat, cuma saya itu tadi tergesa-gesa ini, ternyata ada kurang agak banyak itu. Halul kalimatil Arabiyah. Nah, mungkin antum bertanya, di atas ada halatul, di sini ada hal, bagaimana? Tentang kalimat hal dulu, kata-kata hal, ya, menurut saya sebenarnya lebih benar hal. bukan halah. Ya. Menurut Syekh Utsaimin yang benar itu hal, bukan halah. Cuma hal itu secara lafal itu adalah apa namanya, tidak ada tanda ta'nis. Salah lafzi nampak kelihatannya isim mudzakkar, tapi dia adalah dihukum mu'anas. Dihukum mu'anas. Ya. Hal. Jadi walaupun hal itu tetap dihukum mu'anas. Yang benar hal bukan halah. Tapi dalam penggunaan bahasa sering halah. Ya kita boleh menggunakan salah apa dua-duanya. Hal juga dibenarkan, halah juga dibenarkan. Ya. Maka kalau dalam lahu ya yang dipakai ya hal. Ini jadi hal bukan halah. Ya, jadi hal. Ya. Tapi dalam tulisan yang terus pakai halah, enggak apa-apa. Jadi halatu al-kalimat al-arabiyah, keadaan kata-kata dalam bahasa Arab. Terbagi dua, yaitu halat ifrod, keadaan masih dalam bentuk satu-satuan kata. Mislu min ahruil ma'ani, dari huruf-huruf ma'ani. Nah itu yang kurang. Yang kurang apa? Minal asma, yang huruf sudah jelas. Huruf kan antum paham, ada dua macam huruf hijaiyah dan huruf ma'ani. Huruf hijaiyah itu yang dari hamzah atau alif ba sampai dengan ya. Itu huruf hijaiyah. Nah, kemudian ahrul ma'ani adalah huruf yang sudah punya makna, cuma maknanya masih nakis. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang sudah punya makna tapi maknanya masih nakis. Seperti ala, min, fi, ila, an dan seterusnya. Ya, semua huruf-huruf yang ada dalam mahu. Itu huruf. Terus bawahnya mestinya minal asma, contoh-contoh dari isim. Ya masih dalam satu-satuan kata, ya bolehlah antum contohkan, contohnya kalimat masjid. Ya. Kalimat masjidun masalan. Kalimat atau kata mudarisun masalan. Kalimat ad-darsu masalan. Kalimat madrasatun, kalimat maktabun dan lain sebagainya, amat banyaklah. Silakan sekedar contoh. Eh, antum tulis sendiri. Tadi agak tergesa-gesa malah belum tertulis malah tadi sudah difotokopi dah baru terlihat. Ini kurang banyak itu. Afan. Tapi contoh milal asma bisa terserah antum lah. Antum paham insyaallah lah tentang isim. Mungkin kata masjid, mungkin kata mudaris, kata daras, kata kitab, kata maktab, kata apa lagi? Bahkan nama-nama orang, nama-nama binatang atau yang lain boleh. Wa minal af'al, contoh dari fi'il. Ya bisa ambil fi'il madhi, contohnya kataba, kata allama, kata yu'allimu, kata istih, kata yastaghfiru. Fi'il amarnya contohnya uktub, kata istaghfir atau yang lain. Ya. Itu yang masih dalam bentuk satu-satu kata. Jadi keadaan yang masih dalam bentuk satu kata, kalau kata dalam bahasa Arab itu ada kalanya huruf, huruf ma'ani tapi, ada kalanya adalah isim, ada kalanya adalah fi'il. Itu yang masih dalam bentuk satu-satu kata. Kemudian, halatu tarkib, yang sudah tersusun, keadaan yang sudah tersusun. Contohnya, yang tersusun, susunan kata dalam bahasa Arab, susunan kalimat dalam bahasa Arab, ada kalanya min ismin wa ismin. Dari isim plus isim. Ya. Isim plus isim, tapi yang sudah menjadi kalimat sempurna. Contohnya apa? Hamidun dhalibun. Hamidun mudarisun, masalah. Atau hamidun tabibun, atau yang lain. Al-masjidu jadidun. Ya. Terserah. Ini contoh isim-isim. Ya. Terus yang kedua, contoh kedua, min fi'lin wa ismin wa ismin. Contoh yang tersusun dari fi'il, isim-isim. Katabah hamidun ad-darsa. Ya. Katabah fi'il, hamidun isim, ad-darsa isim. Ya. Kemudian yang ketiga contohnya, min harfin wa ismin wa ismin. Huruf isim-isim, contohnya apa? Fil masjidi muslimun. Fi huruf ala masjid isim, muslimun isim. Contoh berikutnya, isim, huruf, fi'il, isim. Soal contoh sih, sembarang saja lah bisa ya. Hamidun lam yaktub ad-darsa masalan. Hamidun lam yaktub ad-darsa. Terakhir, min fi'lin. Wa ismin, wa ismin, wa ismin, wa harfin, wa ismin. Masalan. Contohnya apa? Fi'il, yusolli. Isim, talibun. Isim, sunnatan. Isim, mutlaqatan. Fil masjid, hunafiha. Dan yang lainnya. Yusolli talibun sunatan mutlaqatan fil masjid. Seorang talib sedang sholat mutlaqah ya, di masjid masalah. Dan lain sebagainya. Nah, jadi dari dua keadaan ini, yang dibahas oleh ilmu sorof adalah yang di atas. Yang di atas saja tidak semuanya. Ada huruf, ada isim, ada fi'il. Huruf lepas dari pembahasan ilmu sorof. Ya. Huruf lepas dari bahasan ilmu sorof. Kemudian isim itu pun juga tidak semuanya. Nanti akan jelas di belakang. Isim pun tidak semuanya. Isim-isim ya mabni. Ya. Seperti isim mausul, isim istifham, terus isim isyarah, dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk bahasan ilmu sorof. Tapi yang isim adalah isim-isim yang mutamakin bahasa Arabnya. Atau isim mu'rob. Isim mu'rob. Ya. Seperti kata masjidun, kata mudarisun, itu. Kata adarsu, kata maktabun, kata apa lagi yang lain. Atau fi'il, kata kataba, kata yastafiru, kata istahroja, atau yang lain. Jadi yang jadi bahasan ilmu shorof adalah isim yang mutamakin. Isim mu'rob. Jadi isim-isim yang mabni seperti isim mausul, isim istifham, ya, dan sebagainya. Anda sudah belajar nahwu, insyaAllah paham. Itu tidak jadi bahasan ilmu shorof. Fi'il juga demikian. Fi'il-fi'il yang jadi bahasan adalah fi'il yang mutasarrif. Fi'il yang mutasarrif. Fi'il yang bertasrif. Ada pun fi'il-fi'il yang jamid. Ya. Fi'il-fi'il yang jamid. Seperti kalimat, apa namanya yang jamid. Fi'il-fi'il yang ghairu mutasarrif itu isim fi'il. Isim fi'il itu tidak jadi bahasan ilmu sharaf. Kemudian fi'il jamid seperti bi'sa. Seperti ni'ma. Ya. Kemudian laisa dan yang lain. Nah. Tapi nanti fi'il-fi'il yang jamid ini sebagian ada yang masuk tasrif. Tapi hanya tasrif fi'il madi. Contohnya laisa. Ya bisa masuk laisa. Tapi fi'il mudhari-nya tidak ada. Fi'il amar apalagi. Apalagi. Cuma hanya tasrif fi'il madi. Nah ini yang kadang-kadang sebagian masuk tasrif, sebagian tidak. Tapi secara umum fi'il-fi'il yang jamid atau fi'il-fi'il yang mabni tidak masuk bahasan ilmu shorof. Ya. Yang masuk bahasan ilmu shorof adalah fi'il-fi'il yang mutasarrif. Nah, maka dari semuanya, dari isim-isim fi'il-fi'il yang isim-isim yang mutamakin, fi'il-fi'il yang mutasarrif bisa diketahui semuanya lewat ilmu shorof. Ya. Karena antum telah belajar tasrif insyaallah bahwa kata dalam bahasa Arab, satu kata bisa berubah mungkin sampai ratusan kali perubahan. Ini kelebihan ilmu kelebihan bahasa Arab. Ya. Kelebihan bahasa Arab. Kata kharaja saja. Sulasinya tasrif istilahnya jadi berapa kali perubahan? Dalam tasrif istilah berapa? 10 kali perubahan. Kemudian masing-masingnya kharaja bisa tasrif. Fi'il madinya ditasrif jadi berapa? 14. Atau ada yang sama. Fi'il mudhirnya ditasrif jadi berapa? Sama. Walaupun ada yang sama. Tahruju bisa anta bisa hiya. Ya. Kemudian fi'il amarnya bisa ditasrif. Kemudian fi'il mudhiri bisa tambah lanahi. Sehingga jadi sebutan fi'il nahi. Walaupun fi'il nahi dari fi'il mudhiri. Ya. Kemudian masdarnya. Kalau masdar mafhum mutlak. Ya ini yang kadang-kadang salah paham. Masdar sebagai mafhum mutlak yang litaukid tidak ada tasrif. Ini yang sering salah paham. Paham enggak, Pak? Masdar yang dhoroba yadrib dhorban sebagai taukid, yang li taukid itu tidak ada tasrif. Jadi pada dasarnya adanya buku yang muat tasrif masdar dhorbun dhorbaya dhorbani dhorobat dhorban dhorbaini dhorobat dhorbin dhorbaini dhorobat, sebenarnya ya enggak pas sebenarnya ya. Tapi udah enggak apa-apa. Yang ditasrif nanti adalah masdar yang marrah, yang dor. Kalau antum mau mengatakan dorba Muhammadun dorban, berarti mananya taukid. Muhammad betul-betul memukul anjing. Tapi kalau Muhammad dorba Muhammadun dorbatan, dorba Muhammadun kalban dorbatan, mananya sekali memukul. Kalau dua kali ya dorbata ini. Kalau tiga kali ya salasa dorobat. Atau berkali-kali ya dorobat. Dorba Muhammadun kalban dorobat. Nah, itu yang ditasrif. Yang lil marroh, ya. Masdar marroh nantinya. Kalau yang lil hay'ah, lain lagi. Adapun yang sebagai taukid, yang dalam tasrif dhoroba yadrib dhorban, sebenarnya tidak ditasrif. Sebab contohnya, kalau dhoroba Muhammadun kalban dhorban, itu satu orang pelaku. Sekarang dhoroba Muhammadani kalban, ya dhorban. Doroba Muhammaduna kalban, ya tetap dorban. Dorobat Fatimatu kalban, ya tetap dorban. Dorobat Fatimat atau Fawatim jamak mu'anas, tetap dorban. Tidak berubah. Ini maful mutlak, yang jadi taukid itu tidak ditasrif. Ya. Jadi yang ada dalam tasrif doroba yadirbu dorban, dorban pada dasarnya tidak ada tasrifnya. Tetap dalam kata mufrad, dalam kalimat. Yang ditasrif dari dorbaini, dorbataini, itu mestinya adalah maf'ul, maf'ul. Apa tadi? Masdar marrah. Masdar marrah. Nah. Ini sekedar tambahan jadinya. Tambahan. Jadi, masdarnya bisa berubah-ubah. Ada masdar yang maf'ul talqiyat nilai, yang punya mana taukid. Masdar yang punya mana marrah, masdar yang lilahi'ah, udah berapa macam. Ya. Terus masdar mimnya juga ditasrif, mufrad musana jamak. Tiga saja kalau masdar mim ada tasrif. Kemudian isim fa'ilnya berapa tasrif? Isim maf'ulnya berapa tasrif? Terus zaman makan minimal tiga tasrif. Isim alat mufrad musana jamak, itu dari sulasi saja. Udah berapa puluh kali perubahan. Belum kalau masih satu, akhroja, yuri akhrojan sampai dengan selesai. Masing-masing juga bisa tasrif. Terus wazan lain, wazan kharroja, wazan fa'ala, masing-masing bisa tasrif. Padahal kharroja bisa diwazan sekian banyak wazan. Berarti kata kharroja, satu kata ini bisa berubah menjadi berapa puluh kali perubahan, atau bahkan mungkin sampai ratusan kali perubahan. Ini kehebatan bahasa Arab. Bahasa yang paling beraturan. Ya. Bahasa Inggris kalah, walaupun anak belum pernah dalam dan sini. Ya belajar dulu berapa tahun, tapi tetap nggak bisa karena nggak ada apa, nggak ada semangat barangkali. Belajar bahasa Inggris jadi aliyah sampai dengan di kuliah itu belajar bahasa Inggris. Dosennya ada tiga, berkati-kati dosen. Dosen yang pakai pengantar bahasa Jawa, bahasa Indonesia, yang pakai pengantar bahasa Inggris, ya tetap nggak bisa karena nggak ada kesungguhan. Ya antum juga sama lah, kalau ketika belajar bahasa Arab gak ada kesungguhan yang sama, gak akan bisa. Ya, anak bahasa ini berapa, tapi karena ada kesungguhan ya sudah, karena gak ada minat, gitu. Akhirnya gak bisa sampai sekarang. Ya, ya bisa cuma satu dua saja. Ya sama lah antum kalau belajar bahasa Arab cuma gak sungguh-sungguh ya tidak akan bisa sama saja. Yang penting ada kesungguhan, insya Allah kita akan bisa. Ya, jadi ini bahasa Arab, sorof. Ya, jadi sorof ini adalah itu bisa mengetahui kata-kata yang berubah-ubah tadi sampai mengeratus kali perubahan. Kalau ngerti sorof, ngerti semua. Ini isim, isim-isim apa dari sulasi, apa masih satu, masih dua, atau masih tiga. Ini oleh fil, juga fil apa dari wazan apa, semuanya akan tahu. Dan sekaligus tahu maknanya mestinya. Nah, cuma makna ini ada yang jelimet. Makna ini ada yang jelimet. Yang jelimet apa? itu tadi apa namanya, kalau sudah diwazan dengan wazan-wazan tertentu yang maknanya ini tidak ada kaidah, tidak ada kaidah. Tapi nanti ya kita akan pelajari di belakang insyaallah. Itu apa namanya, keadaan kata dalam bahasa Arab. Jadi yang jadi objek bahasan ilmu sharaf adalah satuan-satuan kata yang ada dalam bahasa Arab, tetapi kita sampaikan hanyalah isim-isim yang mutamakin atau isim mu'rab dan fil-fil yang mutasarrif. Namun demikian muatannya amat banyak. Muatannya amat banyak. Ya. Fasarfu, kalau demikian sharaf itu adalah ilmun yubhasu anil kalim min haitsu ma ya'ridu lahu min tasrifin wa ilalin wa idhamin wa ibdalin wa bihi na'rifu ma yajibu an takuna 'alaihi binyatul kalimati qabla intidamiha fil jumlah. Ini ada dalam jamu durus kalau ini. Fasarfu, maka sarf ilmun adalah ilmu. Yabhasu anil kalim. Yabhasu anil kalim, yang membahas tentang al kalim. Kata-kata. Kalim itu jamak kalimatun, ya. Ya. Al kalim atau kilmatun. Min haitsu ma ya'ridu lahu, min haitsu ma yaridu lahu, dari sisi ma yaridu lahu, dari sisi apa bahasa kita yang tepat di sini, dari sisi penyajiannya, ya, dalam hal yang disajikan, min haitsu ma yaridu lahu min tasrifin. Terjemah maksudnya gimana? Jadi dari sisi yang disajikan, atau yang yaridu kan yang nampak, yang terpapar, ya. Itu yang yaridu, yang nampak atau yang terpapar. Kadang-kadang ma'rad itu adalah apa? Pameran. Karena yang dilihat. Jadi di sini apa? Dari sini kita maknakan apa? Ilmu yang membahas tentang kata-kata, min haitsu ma yaridu lahu, dari yang disajikan, min tasrifin dari tasrif, wi'lalin i'lal, wi'dhamin idhom, ibdal ibdal. Ini nanti semuanya akan dikaji dalam ilmu sharaf. Jadi ilmu yang membahas tentang kata dalam bahasa Arab yang muatannya, maksudnya mayyidu lahu, yang muatannya adalah mengandung tasrif, i'lal. Tasrif adalah perubahan satu kata ke kata yang lain, perubahan dari satu kata ke kata yang lain sesuai dengan makna-makna yang dimaksud, ya, tasrif. I'lal, kemudian i'lal. Tentang definisi tasrif nanti belum disampaikan. I'lal adalah proses apa namanya, perubahan kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, dari satu bentuk atau bentuk kata bunyi ke bunyi yang lain. Contohnya apa? Contohnya, nah ini khilaf juga terkait dalam hal i'lal. Contohnya kata kul, asalnya kenapa okul? Okul jadi kul bagaimana? Nah itu di i'lal. Nah, i'lal ya. Pertama adalah pemindahan harokat. Dari harokat au ke qaf menjadi ukul. Kemudian karena terjadi sukun dobel, satu ilat, satu sahih, maka ilat yang dibuang menjadi ukul. Hamzah statusnya tadi adalah membantu fa fi'il yang disukun supaya bisa bunyi ok ya. Setelah qaf sudah punya harokat jadi kul, maka hamzah dibuang karena tidak ada faedah. Itu ilal ya. Ada bahasan sendiri. Jadi yang menjadi muatan pembahasan sorof adalah tasrif. Ya, nanti akan ada bahasan sendiri. Kemudian i'lal, nah, kemudian idhom. Idhom kebanyakannya adalah dalam pembahasan kalimat yang mudhaf, ya, idhom. Kemudian ibdal, ibdal di ibdal itu di i'lal itu ada ibdal. Ya. Nanti ada pergantian huruf dari huruf ke huruf yang lain. Yang ini sebenarnya dimuat pula dalam i'lal. Ya. Ini i'lal. Pendek kata tasrif i'lal idhom. Ibdal masuk i'lal sebenarnya. Wa bihi na'rifu ma yajibu an takuna 'alaihi binyatul kalimah. Wa bi dan dengan ilmu sharaf itu tadi, dengan sharaf tadi, na'rif kita pun akan bisa mengetahui ma yajibu an takuna 'alaihi binyatul kalimah. Apa yang makna padanya? Apa yang wajib antakun alihi agar ada di atasnya bentuk kalimat. Maksudnya apa? Dan dengan sorof itu kita akan bisa mengetahui bentuk kata apa yang harus ditentukan. Maksudnya bentuk kata apa yang harus ditentukan qobla indidomiha sebelum disusunnya fil jumlah di dalam jumlah. Ya. Contoh antum akan menyusun apa? Akan menyusun kalimat. Kalimatnya apa? Muhammad yang menulis pelajaran. Berarti Muhammad nama sudah jelas. Yang menulis pakai apa? Pakai isim fa'il berarti. Isim fa'ilnya dari apa? Dari kataba. Berarti isim fa'ilnya apa? Wazannya apa? Fa'il. Jadi Muhammad katib. Ya. Katibud darsa masalahnya. Katibud darsi. Dan nahunya nanti Muhammad katibud darsi boleh. Muhammad katibun ad-darsa boleh. Boleh. Katibun kalau isim nakirah, isim fa'il bisa punya amal. Beramal menasabkan. Atau kalau itu dimudhofkan boleh. Katibud darsi. Itu nahwu nanti. Ya. Tapi sorofnya menetapkan isim yang punya mana, yang jadi pelaku. Yang nulis apa bahasa Arabnya? Kataba kalau fi'il madhi. Kalau isim fa'il berarti apa? Katib. Nah sebelum menyusun, antum menetapkan penulis bahasa Arabnya katib masalah. Ini maksud qobla indidomia fil jumlah. Jadi kata apa yang kita harus tetapkan sebelum disusun? Apa mau fi'il atau mau isim? Fi'il fi'il apa? Dari sulasi atau mazid atau yang lain? Dari fi'il atau dari isim, isim apa? Ya, isim fa'il, isim maf'ul atau yang lain? Ya. Jadi dengan sorof ini kita akan bisa menetapkan bentuk kata apa yang akan disusun dalam jumlah. Sesuai dengan susunan yang benar. Sesuai dengan makna yang benar. Ya, sesuai dengan makna yang benar. Ini sorof. Fahuwa ilmun. Maka kesimpulan definisinya ini. Definisinya adalah ini. Fahuwa ilmun biasulin tu'rafu biha. Siyahul kalimat al-arabiyyati wa ahwaluha allati laysat bi'arabin wala bina. Bahwa maka ilmu sharaf itu, maka sharaf itu adalah ilmun, ilmu bi usulin, tentang pokok-pokok, ya, asal-usul kata, ya, tu'rafu biha, yang dapat diketahui dengan ilmu ini siyahul kalimat, bentuk-bentuk kata al-Arabiyah yang ada dalam bahasa Arab. Kemudian wa ahwalu dan keadaan-keadaannya allati laysat bi arab, yang bukan masuk kategori ilmu nahwu dan juga tidak masuk kategori ilmu apa? I'rab wal bina itu nahwu maksudnya. Laysat bi arabin wala bina itu maksudnya bukan masuk kategori ilmu nahwu. Ya. Jadi ilmu sorof berarti hanya mengetahui bentuk-bentuk kata. Kalau bahasa yang meliputi ya, kalau susunan ana dengan membaca kitabnya ilmu Ibnu Usfur ya, Syaikh Utsaimin, Ibnu Usfur, Ibnu Aqil dan sebagainya. Nah, sebenarnya ilmu sorof itu ilmu tentang apa? Asal-usul kata, kemudian perubahan-perubahannya, dan sekaligus juga tahu maknanya. Itu globalnya. Jadi ilmu untuk mengetahui asal-usul kata dalam bahasa Arab, kemudian perubahan-perubahannya jadi apa-apa-apa, itu kan. Kemudian juga mengetahui makna-makna dari semuanya. Ini makna yang apa, pengertian global. Yang insya Allah mencakup tentang ilmu sorof. Ya, ilmu tentang asal-usul kata dalam bahasa Arab. Jadi umumnya kalimat apa? Kalimat istighfar dari kata apa? Asal-usulnya. Ya. Sampai istighfar bagaimana prosesnya? Gua setelah jadi istighfar, maknanya apa? Beda kan dari hofaro. Kalau hofaro mampu nih. Ya. Kalau dari sulasi, hufron. Itu jadi ampunan. Ya. Atau mengampuni boleh. Sebab masdar kadang-kadang punya makna seperti fiilnya. Itu dalam bahasa Arab. Nah, tapi setelah jadi istighfar, bagaimana? Dari hofaro jadi istighfaro. Istighfar maknanya apa? Meminta ampun. Istighfar berarti apa? Permintaan ampun. Ya. Jadi itu. Jadi ilmu untuk mengetahui asal-usul kata dan perubahan-perubahannya dan kemudian tahu maknanya apa. Ini apa namanya? Pengertian global tentang ilmu sorof. Jadi ilmu yang amat asasi. Karena Syekh Mustafa Ulayain kurang titik. Hulayain dalam Jimudurus ya. Wa sarfu min ahamil ulumil arabiyah. Maka sarf adalah merupakan min ahammi. Aham apa? Termasuk ilmu yang paling penting dalam bahasa Arab. Ilmu yang paling penting dalam bahasa Arab. Maksudnya ilmu yang paling dasar lah. Ya. Ilmu yang paling dasar. Mungkin lebih tepat ilmu yang paling dasar. Apa yang paling penting? Yang paling dasar dalam bahasa Arab. Kalau Ibn Usur punya kitab sorof Al-Munti. Ya. Kalau ada Al-Munti Kabir, ada yang Al-Munti saja. Tapi yang Al-Munti saja, itu jelimet pembahasannya. Ya. Belum, sistematikanya belum bagus. Karena, apa namanya, ya ulama zaman dahulu sih, yang hidup pada tahun 597, sampai 669 Ibn Usur. Namanya ada Ali bin Mu'min bin Sabah yang dikenal dengan Ibn Usur. Ya. Beliau mengatakan at-tasrif asrafu satrai al-arabiyah wa ahmaduhuma. At-tasrif adalah asrafu, hal yang ilmu yang paling mulia dari satril arabiyah. Satru siapa? Dari dua belahan bahasa Arab. Dua belahan bahasa Arab maksudnya apa? Nahwu dan sorof. Wahmaduhuma. Dan sorof itu ahmaduhum. Yang paling tersamarkan. Wallah alam. Ya. Jadi ilmu Ibn Usur menyatakan sarif itu adalah asyrafu. Ilmu yang paling mulia dari dua ilmu dasar bahasa Arab. Dan yang paling ahmad itu yang paling tersamar. Wallah alam. Masalahnya mungkin kalau nahwu terlihat semua. Kalau sorof itu kan mungkin banyak yang hilimet. Terutama tentang makna-makna. Ya. Dan tidak setiap kata bisa diwasankan umumnya apa? Wasanan infa'ala. Tidak setiap kata bisa diwasankan infa'ala. Ya. Contohnya apa? Madda. Enggak ada wasan. In madda tidak ada. Bunyi in madda tidak ada. Ya seperti ini kan tidak ada kaidah. Ya tidak ada kaidah. Kemudian ketika wasan ifta'ala kemudian menjadi apa dan maknanya jadi bagaimana, ini agak jelimet dan agak sulit, tidak ada kaidah pasti. Ya. Tidak ada kaidah pasti. Nah, wallahu alam di sini katakan wa ahmadihima. Wa ahmaduhuma. Ahmad kan yang lebih tersamarkan, lebih tersembunyi, wallahu alam. Jadi beliau menyatakan dikatakan asyraf. Asyraf ya hal ilmu yang paling mulia dari dua ilmu dasar bahasa Arab. Nahwu dan sorof. Nah, sorofnya dia katakan asyraf. Dibandingkan nahwunya. Ini kalau Ibn Usur. Ya memang kalau melihat buku beliau, Masya Allah. Jadi banyak yang jelimet lah. Memang banyak yang jelimet. Ya. Lebih-lebih kalau bicara isim, amat banyak bentuknya dan amat jelimet. Maka beliau menyatakan ahmaduhuma. Ya. Ini tentang ilmu sorof. Jadi kalau begitu mauduknya ilmu sharaf, karena waktu sudah lewat dari seperempat, dari setengah jam, apa dari 45 menit apa? Wa mauduhu, maka maudu ilmu sharaf adalah al-ism mutamakin. Isim mutamakin saja. Ai ism i'rab. Wal fi'l mutasrif, dan fi'il yang bertasrif. Ya. Fa la yabhas 'anil kalam al-mabniyah wa la yabhas 'anil asma'il mabniyati wa la 'anil af'alil jamidati wa la 'anil huruf. Jadi kalau begitu kesimpulannya, maudhi ilmu sharaf adalah isim mutamakin. Bahasa lain isim mu'rab, ya. Seperti kata Masidun, Kitabun, Muhammadun dan sebagainya. Atau walaupun sebenarnya isim mabni sebenarnya bisa juga diketahui lewat sorof. Sebab antum coronnya mencari kalimat apa? Si bawai. Masalah. Tetap harus mencari akar kata di kamus sin dulu. Setelah sin kerong, ba. Nanti setelah ba, apa? Huruf apa? Terwawu. Wawu. Tapi nanti dalam kamus lama akan muncul. Akan muncul. Si bawai nama seorang ahli nahu. Tetap sorof itu, walaupun itu isim jamid, tetap nama sorof membantu. Membantu untuk mengetahui. Ya, membantu untuk mengetahui. Ya. Nah. Umumnya isim fa'il, isim fa'il. Isim fa'il masalahnya apa? Apa hadari masalan. Hadari. Ya tetap antum nyarinya dari ha za ra. Ha za ra. Nanti kalau kamus itu lengkap, kalau kamus itu lengkap, nanti ada perubahan-perubahannya banyak. Nanti kalau setelah jadi hadari adalah jadi isim fa'il amar. Nah, akan kelihatan. Tetap sorof membantu, walaupun itu fi'il jamid. Bahkan bukan fi'il, tapi isim fi'il. Bahkan. Isim fi'il kan enggak masuk bahasan nahu, enggak masuk bahasan sorof. Dalam nahu pun ada, kalau dalam nahu ada isim fi'il. Ya. Tapi bisa diketahui lewat sorof, walaupun tidak ikut jadi bahasan. Ya. Jadi bahasan ilmu sorof adalah isim mutamakin, isim mu'rab. Dan fi'il mutasarrif, fi'il mutasarrif, fi'il yang bertasrif. Maka tidak membahas tentang isim-isim mabni seperti isim isyarah, isim mausul, isim istifham dan yang lainnya. Wala anil af'al jamidah, dan tidak pula membahas fi'il-fi'il jamid. Wala anil huruf, dan tidak pula membahas tentang huruf-huruf. Jadi objek ilmu sharaf hanya isim mutamakin dan fi'il mutasarrif. Tapi walaupun hanya dua, ini menjadi hal yang paling asasi dalam kita upaya untuk menguasai bahasa Arab, ya. Sebab dengan ilmu sharaf ini kita akan mengetahui asal-usul kata itu apa, perubahan-perubahannya bagaimana. Jadi kalau terjadi perubahan kalimat sudah jadi, kalimat yang mustaqah, kalimat tiba-tiba sudah 6 huruf isim. Nah, ini maknanya apa? Antum harus mengembalikan ke akar katanya, sulasinya apa? Kan harus cari asal-usul katanya apa? Tadi contohnya istighfar. Ini data akar katanya apa? Sulasinya apa? Ini ghafara. Kalau ghafara apa artinya? Mengampuni. Taliwasan istafala apa maknanya? Istafala diantara faedahnya adalah litolab. Untuk meminta. Maka istighfar berarti apa? Punya mana tolab? Permintaan ampun jadinya. Kan sorof yang seperti itu. Ya. Jadi kalau ghafara mengampuni. Taliwasan istafala litolab. Berarti apa? Istighfar meminta ampun. Nah, ya seperti ini kan sorof. Ya, walaupun nanti tidak semuanya punya mana tolak wazan istafala. Ya. Ada faedah-faedah yang lain. Yang nanti akan diketahui lewat mempelajari ilmu sorof ini. InsyaAllah. Itu secara selintas tentang maudu ilmu sorof. Jadi kalau antum ini segera apa namanya, muatan ya. Muatan global. Maudu ilmu sorof. Jadi kalau antum nanti yang menyampaikan ilmu sorof pada anak didik. Ya cukuplah. Terserah bahasa antum penyampainya bagaimana. Bahasa sharaf itu adalah untuk mempelajari satuan-satuan kata yang ada dalam bahasa Arab yang kita gunakan atau yang kita baca dalam Quran, dalam hadis, atau dalam pembahasan-pembahasan bahasa Arab. Satuan-satuan kata yang ada itulah yang akan dipelajari oleh apa dengan ilmu sharaf itu tadi. Ya. Tekannya hanya itu, tekanannya. Ya. Cuma kita ya harus memberikan contoh kalimat yang masih dalam satuan-satuan kata, kalimat yang sudah tersusun dalam bentuk kalimat sempurna, lah sisi-sisi sorofnya mana? Contoh kalau di situ, ya, contoh nomor berapa? Namanya fil masjidil muslimun. fi nahwu. Al-masjid itu sorof membaca. Dibaca apa itu? Kan kalau tidak ngerti sorof, enggak tahu bacanya apa, enggak ada kaidah. Ya, bisa dibaca masajadu, bisa dibaca misjadu, bisa musjadu, apa-apa. Tapi kalau udah ngerti sorof kan itu jelas isim makan. Kalau isim makan dari sulasi cuma dua wazan, imam masjid, imam masjid. Nah, yang terpakai mana? Nah, ini ada kaidah. Kalau fil madi sajada, mudinya yasjudu, asalnya mesti masjid asalnya. Tapi kok jadi masjid bagaimana? Nah, ini sedikit ada khilaf. Yang ini kebetulan masjid ada khilaf. Ya. Tapi kan kalau ngerti sorof kan hanya dua kemungkinan saja. Kalau tidak masjid, ya masjid sudah. Enggak ada bahasan lain. Ya. Kalau isim zaman atau isim makan. Di sini isim makan jelas. Kemudian muslim itu dibaca apa? Dibaca masalamun, apa dibaca mislamun, apa dibaca musalamun, apa-apa. Nah, jelas yang biasa jadi nama. Ini bukan nama, tapi adalah isim fa'il. Isim fa'il dari kata apa ini kira-kira? Kalau ada mim, kok isim fa'il mesti didomah. Ya. Sebab kalau sudah selain sulasi isim fa'il kan tandanya ada mim di depan, mesti domah. Sebelum akhir kasrah. Ya. Maka dibaca apa? Ya wazannya muf'il kalau sulasi. Maka jelas akan dibaca muslim. Lah orang yang sudah ganti sorof enggak butuh harokat. Enggak butuh harokat. Pasti akan dibaca al-masjid dan kata muslim. Nahwunya, nah, fi huruf jar. Maka al-masjid jadi majrur. Ada-ada fi. Fil masjidi. Kemudian muslim jadi apa? Jadi mubtada muakhar. Maka dibaca rafa. Jadi muslimun. Fil masjidi muslimun. Sorof membaca masjidnya dan membaca muslimnya. Adapun nahwu adalah setelah tersusun. Fil masjidi muslimun. Itu nahwunya. Ya. Jadi dua-duanya hal yang paling asasi dalam kita mengetahui bahasa Arab atau bisa memahami bahasa Arab. Ya. Yang arah belajar nahwu sorof ya tentu satu adalah untuk bisa memahami kitab sunnah arahnya ke sana kan. Dua, bisa membaca syarah-syarah apa tafsir dari para ulama yang ada dan bacaan yang benar. Ya. Yang ketiga adalah kalau kita menulis ya insya Allah akan benar tulisannya. Kalau kita berbicara ya bicaranya pun akan lurus, tidak salah-salah. Ya. Ini kalau kita betul bisa mempelajari ilmu nahwu dan shorof. Itu saja, mungkin sudah lewat barangkali. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala Muhammad wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.